Ya. May yadihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala subhanah ya ayyuhalladzina amanu qullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, masuk sekarang ke isbatul ismi lillahi wa nafyul misli anhu. Yaitu pada permasalahan isbatul ismi. Penetapan nama lillahi bagi Allah wa nafyul misli anhu. Dan menafikan atau meniadakan al-misli. Itu yang serupa, yang sepadan, yang setara darinya, dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di poin ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan ayat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, tabarak. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat ini? Tabarakas murabbik itu diambil dari kata al-barakah. Diambil dari kata barakah. Al-barakatu lughatan annama'u wa ziyadatu. Yang namanya barakah secara bahasa adalah annama', berkembang, wa ziyadah, bertambah. Ya. Nah, taib. Dikatakan oleh para bahasa yang lainnya ialah dawam khair wa kasratuh, tetap langgengnya kebaikan dan banyaknya kebaikan tersebut. Naam. Baik, ini secara bahasa. Nah, kemudian secara bahasa yang lainnya at-tabrik. Tabrik itu adalah addu'a bil barakah, doa dengan berkahan. Misalkan antum mendoakan barakallahu fik, antum mendoakan pengantin barakallahu lak wa baraka alaik. Nah, ini namanya at-tabrik. Mendoakan dengan keberkahan. Barakallahu fik ya akhi, itu namanya tabrik. Antum mendoakan teman antum yang menikah barakallahu alaik, barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair, itu namanya tabrik. Mendoakan kebaikan. Baik. Wa makna ayat tabarakasmu rabbik, maknanya apa? Ta'adhama, yaitu maha agung. Wa'ala, maha tinggi. Wartafa'a, dan maha tinggi juga sya'nu, keluarnya nama Rabbmu. Wahada al-lafdu la yutlaku illa ala Allahi. Dan nama ini tabaraka, tabarok itu tidak boleh disandang, diitlakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tabaroka itu tidak ada yang lain kecuali hanya bagi Allah. Tabarakasmu rabbik dzil jalali wal ikram. Tabaroka di sini maknanya adalah ta'adama au ala irtafa'a sya'nuhu. Maha agung, maha tinggi kedudukannya. Nah, Rabbmu, yang memiliki jalal wal ikram, kemuliaan. Itu makna ayat ini. Bisa dipahami sini? Baik. Nah. Kemudian kata Syekh, ya, Dzil Jalali wal Ikram. Apa maksudnya Dzil Jalali wal Ikram? Ai taqaddama tafsiruhu fi ayati isbatil wajhi. Ini sudah berlalu tafsirnya. Fi ayat, pada ayat-ayat tentang penetapan sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini sudah berlalu waktu itu. Ya, mengenai makna dzul jalali wal ikram. Baik. Kemudian wa qauluh, perkataan ya, firman Allah yang lain yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, abuduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ya. Fa'budhu. Maka beribadalah engkau kepadanya, kepada Allah, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Karena dalam beribadah kepada Allah ada rintangan, ada godaan, ada cobaan. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui dia memiliki samia? Apakah engkau mengetahui ada samia yang serupa, yang sama, yang setara lahu bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ya, ini dinafikan. Kalau tadi di ayat yang pertama tabarakasmu rabbika, ini penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini hal ta'lamu lahu samia, ini dinafikan, ditiadakannya keserupaan yang menyamai padanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sini? Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, makna ayat fa'abduhu, beribadalah engkau kepadanya, maknanya apa? Afridu. Afriduhu bil ibadah. Maka esakanlah dia dalam ibadah. Artinya fa'abduhu, beribadalah kalian hanya kepada Allah, esakanlah Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah, ibadah apapun. Maknanya apa? La ta'bud ma'ahu ghairahu. Janganlah engkau beribadah ma'ahu, di samping engkau beribadah kepada Allah, ghairahu, tapi engkau juga beribadah kepada selainnya. Di saat anda berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Di saat beristianah, isti'adah, istighosah, yang dulu di kajian kita, ya, syarah salah satu usul, sudah kita bahas waktu itu, bernadar semuanya itu hanya untuk Allah, kemudian dipalingkan, diberikan kepada selain Allah. Menyembelih itu hanya untuk Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri, kemudian menyembelih untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul, untuk penghuni Gunung Merapi, untuk Toba, bangunan lancar, dan seterusnya. Nah, ini adalah pemalingan ibadah kepada selain Allah. Maka di sini makna fa'budhu afridhu. Afridhu, maknanya adalah afridhu. Ya. Afridhu bil ibadah. Esakanlah dia dalam ibadah. Afridhu. Ya. La ta'bud ma'ahu ghairahu. Janganlah engkau beribadah ma'ahu, di samping engkau beribadah kepadanya, ghairahu, tetapi engkau juga beribadah kepada selainnya. Seperti kalangan musyriki, mereka berdoa, Abu Jahal berdoa menjelang perang Badar, berdoa kepada Allah, minta agar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dibinasakan. Dia berdoa kepada Allah, tetapi dia juga berdoa, meminta beribadah kepada berhala-berhalanya. Dan demikianlah secara umum kaum musyrikin Quraisy saat itu. Wal ibadah lughatan, dan ibadah secara bahasa. Nah, ini ya dikutip banyak oleh para ulama, terutama para pensyarah kitab Tauhid. Ini dikutip dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Al-Ubudiyah. Definisi yang paling bagus mengenai apa itu ibadah. Wal ibadah lughatan, ibadah secara bahasa adalah ad-dullu wal khudu' syara'an. Ya, al-dullu wal khudu', yaitu kerendahan diri dan ketundukan, merendahkan diri kepada zat yang diibadahi, wal khudu' dan tunduk di hadapan zat yang diibadahi. Ini makna ibadah secara bahasa. Wa syar'an, dan ibadah secara syar'i. Nah, ini yang tadi saya maksud, yang banyak diambil oleh para ulama dari kutipan yang dikutip dari kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Apa itu ibadah secara syar'i? Secara istilah ismun jami'un, ialah ibadah itu adalah sebuah jami'un yang mencakup lima yuhibbuhullahu wa yarda, terhadap segala perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Minal a'mal, apakah itu berupa a'mal, aktivitas, perbuatan, amal, wal aqwal, ataupun ucapan, az-zahira, yang nampak, wal batinah, maupun yang tidak nampak. Maka segala macam aktivitas, perbuatan, ucapan, yang nampak maupun yang tidak nampak, tetapi itu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Dan seorang hamba kalau dia menundukkan diri dia dengan penuh kerendahan, kecintaan dan pengakuan di hadapan Allah dalam melaksanakan aktivitas tadi, apakah perbuatan atau ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang itu dicintai dan diridai oleh Allah, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami sini ya. Ini ibadah. Doa adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Maka doa adalah sesuatu amalan, di situ juga ada ucapan yang diridai Allah, dicintai Allah. Ya, itu nampak atau bisa juga tidak nampak ketika seorang berdoa dalam hatinya. Maka ini adalah ibadah, tatkala diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Konsekuensinya dia telah berbuat syirikan. Ya, ini tidak boleh. Diharamkan yang demikian. Kemudian, wastabir li ibadatih, dan bersabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Maknanya apa? Maknanya apa? Usbut ala ibadatihi. Yaitu tegarlah engkau, kokohlah engkau dalam beribadah kepadanya. Walazimha, dan teruslah beribadah. Wasbir ala masyaqqiha, dan bersabarlah atas kerintangan, kesulitan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala tersebut. Nah, ini Nabi SAW diperintahkan untuk sabar dalam beribadah. Padahal Nabi sudah beribadah. Maka kalau ada perintah yang di situ padahal sudah dilakukan oleh objek yang diperintahkan, itu maknanya adalah agar tetap istiqomah. Bukan dalam maknanya yang objek diperintahkan belum melakukan perintah tersebut. Semisal Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, "Ya ayuhan Nabi ittaqillah," wahai Nabi bertakwa engkau pada Allah. Nabi sudah bertakwa. Maka maknanya adalah tetaplah, komitmenlah, teruslah, istiqomahlah dalam ketakwaan. Sama semisal ayat ini juga, "Wastabir li ibadatih." Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabinya dan kepada kita secara keseluruhan, bersabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Bersabar, Nabi sudah bersabar dalam beribadah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Rasulullah SAW dalam segala hal, terlebih dalam hal ibadah. Maka Nabi sudah bersabar, diperintahkan lagi oleh Allah Ta'ala untuk bersabar dalam beribadah. Maknanya apa? Maknanya ialah tetap untuk istiqomah dalam kesabaran. Ya, terkait dengan hal ibadah. Bisa dimahami sini? Ya, ngerti ya? Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini, yang inilah jadi konklusi bab kita. Yang jadi pembahasan bab kita ini, hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui samia, sesuatu yang sama, yang serupa, yang selevel, yang sepadan lahu baginya? Nah, jadi di sini kata Syekh, di sini ini adalah al-istifhamu al-ingkari. Ini adalah pertanyaan dari Allah, tapi pertanyaan ingkari. Yang di situ tidak dibutuhkan jawaban. Justru konteks pertanyaan tersebut untuk dinafikan. Untuk dinafikan. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Justru dinafikan. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sepadan, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sini. Ini istifham ingkar. Al-istifhamu lil ingkar. Istifham untuk mengingkari isi dari konteks pertanyaan. Wal ma'na, maknanya apa? Annahu laisa lahu mislun wala nadhirun hatta yusyarikahu fil ibadati. Maknanya adalah bahwa Allah laisa lahu mislun, tidak ada yang serupa, tidak ada yang serupa baginya, wala nadhirun, dan tidak ada yang sepadan baginya, hatta yusyarikahu fil ibadati, hingga nanti disekutukan dalam ibadah. Kalau ada yang sama, yang serupa, nanti bagi-bagi. Bagi-bagi porsi diibadahi. Nah ini enggak mungkin. Waliyadzubillah. Enggak ada kayak demikian. Kalau Allah punya sekutu, sebagaimana ilah Tuhan ya, agama yang lain, yang agama apa namanya, Tuhan untuk memberikan panen padi, ini dewahnya, berhalanya lain namanya, siapa namanya? Sri Akhwat. Kalau untuk apa namanya, ya saya nggak paham begitu, atau lebih paham. Nah, itu apa namanya? Untuk memberikan bala, ya apa itu namanya? Siapa namanya? Ah, Panji. Antum kata Syekh Panji. Nah, Syekh Yudi. Nah, antum biasanya paham ini perang Batara Yuda kayak begini. Ya. Nah, kisah-kisah wayang kayak begitu. Nah, ya, nah agama mereka demikian. Ya, ya nggak? Nah, ada yang ini bagi-bagi kekuasaan. Kalau begitu la ilaha illallah, hancur peradaban dunia ini. Ini enggak mungkin. Enggak ada yang serupa yang sama semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak memiliki kufuwan. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun, ya, tidak ada ahad, tidak ada siapapun yang kufuan, yang sekufu, yang selevel dengannya. Nah, ini berarti penafian yang semisal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qawlu wa lam yakun lahu kufuan ahad, dan firman Allah wa lam yakun lahu kufuan ahad. Ya. Maknanya adalah al-kufu. Kuf'u itu maknanya adalah fil lughatil Arab, secara bahasa Arab adalah an-nadhiru, yaitu yang sepadan. Ai laisa lahu nadhirun wala matsilun wala syarikun min khalqihi. Maknanya adalah bahwa Allah tidak memiliki nadhir, padanan, wala matsilun, yang menyerupai, wala syarikun, maupun sekutu, min khalqihi, dari kalangan hambanya. Enggak ada yang demikian. Ini makna ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalau sudah dipahami Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki padanan, tidak memiliki keserupaan, bahwa dialah yang ahad, yang esa, maka dialah yang berhak diibadahi, maka hanya ibadah diperuntukkan kepadanya, tidak diperuntukkan kepada yang lain. Kemudian setiap datang ayat-ayat yang berupa sifat-sifat Allah, maka kita tetapkan bahwasanya sifat itu tidak ada yang menyerupai yang lain. Bahwasanya sifat itu kita tetapkan sebagaimana itu datang. Dan kita tidak asumsikan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, karena tidak ada yang sama serupa dengannya, baik zatnya maupun sifatnya. Wa qauluh, dan pernyataan Ibnu Taimiyah yang membawakan ayat Allah taala berikutnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah engkau menjadikan bagi Allah andadan, tandingan, wa antum, wawnya itu waw haliyah, dalam keadaan kalian, dalam keadaan antum, padahal kalian ta'lamun, mengetahui bahwasanya Allah tidak memiliki tandingan, malah kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kata Syekh, fala taj'alu lillahi andadan, an-nid, andadan, niddun, nid, tandingan fil lughah secara bahasa adalah al-mithlu, yang menyerupai, wan nadhiru, an-nadhir, yang sepadan, wasyabihu, yang mirip, ya, yang semisal, yang menyerupai juga maknanya. Jadi maknanya apa? Fala taj'alu lillahi andadan, maknanya adalah la tattakhidu lillahi amsalan. Ya, janganlah kalian menjadikan ya bagi Allah amsalan, segala hal yang menyerupai, nudara, kemudian hal-hal yang sepadan dengannya. ta'budunahum ma'ahu wa tusawunahum bihi fil hubbi wa ta'zim, yang kalian beribadah kepadanya, kepada padanan-padanan tersebut, tandingan-tandingan tersebut, ma'ahu, di samping kalian beribadah kepadanya, wa tusawunahum, dan kalian menyamakan padanan-padanan tersebut, kutus tersebut, bihi, dengan Allah, di saat kalian ya beribadah kepada Allah, kalian juga menyamakannya, fil hubbi wa ta'zim, dalam hal kecintaan dan pengagungan. Tak boleh ya mengagungkan, yang di sini ada ketundukan, pengagungan ini hanya kepada Allah. Ya, khusyuk kita, ketundukan kita itu hanya kepada Allah. Enggak boleh bermeditasi. Ya, biar khusyuk ditujukan kepada selain Allah. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh lewat pantai selatan penuh dengan ketundukan, ya, ketakutan, yang itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami di sini. Ya. Ini sering ini. Tidak kita bisa goncang ya. Lewat kuburan ya. Kalau takutnya tabii sih enggak masalah. Takut tabii, takut tabiat. Ya. Tapi kalau takutnya di situ nanti penuh pengagungan. Ketundukan. Diagungkan. Takutnya diagungkan, kalau lewat sini mesti misi-misi nak bagong mau lewat gitu. Nak celeng kan. Bagong. La ilaha illallah. Ini takut yang tabii yang sudah memberikan ta'zim. Ketundukan, kerendahan memberikan zul, kerendahan diri, enggak boleh, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah yang serupa dalam hal itu semua. Wa antum ta'lamun, wawunya waw haliyah itu ya. Padahal kalian mengetahui annahu rabbukum, bahwa dia Allah adalah Rabb kalian. Wa khaliqukum, bahwa dia adalah yang menciptakan kalian. Wa khaliqu kulli syai'in, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa annahu la niddalahu, dan bahwasanya tidak ada yang nidd bagi dia. Tadi apa? Yang serupa, yang semisal, yang sepadan baginya. Yusyarikuhu fil khalqi, yang bersekutu dengannya dalam masalah penciptaan. Enggak ada. Enggak ada Allah bersekutu dengan siapapun dalam menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Enggak ada. Dan enggak ada seluruh langit dan bumi seisinya itu tercipta dengan sendirinya. Seperti teori kekufuran Darwin, teori evolusi. Enggak ada kayak begitu semua. Semuanya ini diciptakan oleh Allah. Allah tidak memiliki sekutu. Dan semuanya tidak tercipta dengan sendirinya. Ya. Kalau orang-orang sekarang bilang apa itu namanya? Ini proses apa? Hah? Proning. Apa tuh Pak Kasino? Proning. Ya proses itulah. Nah, proses mengalirnya kehidupan ini dengan sendirinya. Nah, teori evolusi, teorinya Darwin, kufur. Dahulu hewan, ya kemudian jadi manusia, dan seterusnya. Ini teori kekufuran. Ya, maka Allah Ta'ala semua yang menciptakan. Tidak punya tandingan, dan tidak punya, dan makhluk-makhluk itu tidak tercipta dengan sendirinya. Kemudian, ya, Syekhul Islam kemudian membawakan ayat. Ini panjang ini ayatnya, terutama nanti di bagian kedua panjang, kita ya, ringkas-ringkas saja ya. Ya, kemudian Syekhul Islam membawakan ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada yang menjadikan selain Allah andadan, tadi tandingan-tandingan, keserupaan-keserupaan. Yang gimana? Yuhibbunahum ka hubbillah. Yang manusia-manusia ini, sebagian orang-orang ini mencintai mereka, mencintai tandingan-tandingan tersebut, mencintai permisalan-permisalan tersebut yang serupa dengan Allah tersebut yang mereka jadikan ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Ini tidak boleh. Kecintaan kita hanya untuk Allah Subhanahu yang paling tinggi. Kemudian kecintaan kepada makhluk, baru kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara manusia ada yang mencintai sesuatu yang lain seperti cintanya mereka kepada Allah. Ini pun sudah dikatakan syirkul mahabbah. Syirik kecintaan. Dan syirik kecintaan itu masuk ke syirkun akbar. Syirik akbar. Apalagi kalau cintanya lebih besar kepada sesuatu yang dia cintai tadi daripada dia mencintai Allah. Ini berbahaya ini. Ya. Kemudian kita bacakan penjelasannya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya, lamma faragha subhanahu, kata Syekh Al-Fauzan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala faragha, telah menyelesaikan min dzikri dalil, penyebutan dalil ala wahdaniyatihi, atas keesaannya, fil ayati allati qablaha, di ayat sebelumnya, akhbara, maka Allah mengabarkan, annahu, bahwasanya dia, ma'a hadad dalil zahiri al-mufidi li'azimi sultanihi wa jalili kudratihi wa tafarrudihi bil khalqih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ma hada dalil adh-dhahir, dengan dalil yang zahir ini, yang jelas ini, al-mufid, yang memberikan faedah ini, li azimi sultanihi, tentang keagungan kekuasaannya, wa jalili kudratihi, kemuliaan kekuasaannya, kemampuannya, wa tafarrudihi, dan tentang keesaannya, bil khalqi, dalam penciptaan. Akhbara, Allah mencipta, mengabarkan annahu ma adzalik ya qad wujida fin nas, walaupun demikian, walaupun Allah sudah mengabarkan keagungannya, keesaannya dan seterusnya dari yang disebutkan di ayat sebelumnya, Allah menyebutkan bahwasanya qad wujida, ternyata didapati, fin nasi, pada sosok-sosok manusia, man yattakhidhu ma'ahu subhanahu niddan, ada yang menjadikan ma'ahu, di samping mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan niddan, tandingan yang menyerupai, yang sepadan, ya'buduhu minal asnam, yang mereka menyembahnya, yang sesuatu yang disembah tersebut, minal asnam, berupa berhala, al-ajizati, yang berhala tersebut tidak mampu, lemah. Dan Allah Ta'ala mengabarkan yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai mereka, tandingan-tandingan tadi, manusia-manusia ini mencintai tandingan-tandingan tersebut, berhala-berhala tersebut, seperti dia mencintai Allah. Ini baru selevel cinta sama Allah dengan kecintaan kepada yang lain, ini sudah syirik mahabbah. Gimana kalau cintanya melebihi kecintaan kepada Allah? Ini asyaddu, lebih parah lagi. Lebih dahsyat lagi kekufurannya. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah, ay annaha ulai al-kuffara, bahwa mereka orang-orang kafir, lam yaqtasiru ala mujarradi ibadati tilkal andadi. Mereka tidak membatasi diri, mereka tidak mencukupkan ala mujarradi ibadati tilkal andad. Mereka tidak membatasi untuk beribadah kepada tandingan-tandingan itu aja. Mereka kan beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada berhala. Mereka tidak membatasi, cuman beribadah kepada berhala aja. Kata Syekh, bal ahabbuha hubban aziman. Bahkan mereka mencintainya, mencintai tandingan-tandingan tersebut dengan cintaan yang besar. Wa afratu fi hubbiha, mereka berlebih-lebihan dalam mencintainya. Kama yuhibbunallaha, sebagaimana mereka mencintai Allah. Faqad sawwawhum billahi fil mahabbati, maka mereka telah menyamakan Allah dalam masalah kecintaan. La fil khalqi war rizqi wat tadbir, bukan dalam masalah penciptaan, bukan dalam masalah pemberian rezeki, bukan dalam masalah tadbir, pengaturan. Karena dalam masalah yang disebutkan oleh Syekh, masalah penciptaan, kaum musyrikin Quraisy mengakui bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, bukan berhala-berhala mereka. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Seandainya engkau wahai Nabi, di Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Dalam masalah rezeki juga dikatakan walain sa'altahum man yarzuquhum sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada mereka? Maka mereka akan mengatakan Allah. Maka musyrikin Quraisy menempatkan penciptaan, menempatkan zat yang mengatur rezeki, pengaturan, itu mereka tempatkan hanya pada Allah dalam keesaan. Tetapi dalam ibadah dan dalam kecintaan, mereka berikan kepada selain Allah juga. Mereka berikan juga ibadah kepada yang lain. Dan ini syirik akbar. Disepakati oleh para ulama, qadiman wa hadisan, sejak dahulu sampai saat ini. Nah, ini ya, mereka mencintainya luar biasa. Pengagungannya luar biasa. Ya, makanya kita nasihati anak-anak kita. Jangan sampai mencintai idola itu luar biasa. Kayak sekarang tuh anak-anak alay, datang artis K-pop Korea, dia nangis histeris. La ilaha illallah. Kenapa nangis? Saking cintanya. Harusnya dia tujukan itu kepada zat yang menciptakan dia, memberi rezeki kepada dia, mengatur kehidupan dia. Yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Dia menangis di hadapan Allah. Jangan nangis di hadapan makhluk. Orang kafir lagi. La ilaha illallah. Musuh Allah. Nah, ini bahaya seperti ini. Nangis-nangis histeris. Kenapa? Cinta banget. La ilaha illallah. Nanti kena ayat ini. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mencintai pemain bola, aktor, aktris, idola dan yang lainnya seperti kecintaan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh. Ya, mesti cinta yang hakiki hanya kepada Allah. Kalau dari kalangan makhluk kita mau mencintai sekalipun, itu hanya haknya Rasulullah SAW yang kita jadikan kecintaan kepada makhluk yang utama. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kata Nabi SAW. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia kepada anaknya, kepada ortunya, dan kepada manusia secara keseluruhan. Gak beriman. Kalau kita belum menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang paling tercinta setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, asyhadu min al ayat. Ya. Yang menjadi konklusi dari ayat ini, poinnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fiha itsbat asmillahi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Bahwa dalam ayat ini terdapat isbata, penetapan ismillah, nama bagi Allah. Nama Allah tabaraka ta'ala, wa ta'zimihi dan pengagungannya, wa ijlalihi dan memuliakannya. Wa fiha, dan di dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam ini juga terdapat nafyus sam'i, terdapat penafian apa sami wal kuf'i yang sama, yang serupa, wan niddi tandingan anillahi dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa nafyun mujmalun, dan ini adalah penafian yang global. Wa hadhihi hiya tariqatu al-waridatu, dan ini adalah metode yang waridah yang terdapat fil kitabi was sunnah, di Al-Qur'an dan sunnah, fi ma yunfa anillah, yaitu terkait yang hal-hal yang dinafikan dari Allah tabaraka taala. Ya, yaitu dinafikan secara global. Jarang sekali Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya yang mulia secara rinci, kecuali di beberapa ayat aja. La ta'khudhu sinatu wa la naum, Allah taala menafikan ada ngantuk dan tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang sekali. Secara umum, secara global. Secara global. Nah, kalau dalam penetapan ya baru Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya. Tapi kalau dalam penafian secara global. Dan mereka ahli bidah sebaliknya. Mereka dalam menafikan rinci banyak sekali. Baik dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Mereka, wah Allah tidak begini, tidak begitu. Tidak di alam, ya di atas alam, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak ini, tidak itu. Banyak sekali penafian. Ini berbeda dengan metode ahli sunnati wal jamaah. Wahia an yunfa'anillah, yaitu dinafikan dari Allah metode tersebut. Metode yang terdapat di Al-Quran dan sunnah. Azzajalla kullu ma yudaddu kamaluh. Setiap yang berkontras dengan kesempurnaannya. Al-wajibah min anwa'id uyub. Ya. Yang wajib dinafikan dari segala jenis uyub, celak, wan naqais dan kekurangan. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. An-nafyu asy-syarik anillahi ta'ala. Penafian syarik sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seperti biasa di buku ini beliau membawakan berbagai ayat hadis. Beliau membawakan ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi lam yattakhidz walada, yang dia tidak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun, dan dia tidak memiliki wali, penolong. Minadzulli wa kabbirhu takbira, dan dia tidak memiliki wali, penolong. Minadzulli, yang di situ nanti dia akan tunduk. Dan kabbirhu, besarkanlah dia, takbira, dengan kebesaran yang hakiki. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Wa qulil hamdulillahi lam yattakhidz walada. Wa qulil hamdu, dan katakanlah alhamdu. Alhamdu huwa arsana. Alhamdu ini maknanya adalah pujian, sanjungan. Alhamdu ada alnya itu. Alnya ini bagi antum yang pernah belajar atau sedang belajar ilmu nahwu. Alnya itu ialah fihi lil istidraki. Itu al istidrak, untuk menunjukkan keseluruhan, ya, menunjukkan keseluruhan al-istidrak, sumul, ya, dijamil afrad, begitu, ya, dijamil afrad. Maknanya adalah alhamdu, segala pujian, seluruh pujian, ya, segala pujian, seluruh pujian. Nah ini, al-istidrak ini yang dapat digantikan oleh kalimat kullu, kullu. Ai alhamdu kulluhu lillah. Maknanya alhamdu, yaitu pujian kulluhu, semuanya lillah. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yattakhid walada, dan dia tidak memiliki anak. Ai laisa lahu waladun, dia tidak memiliki anak. Kama taquluhul yahudu, sebagaimana yang dikatakan orang Yahudi. Yahudi mengatakan Allah punya anak. Siapa anak Allah, kata Yahudi? Uzair. Wan Nasara, bagaimana juga Nasrani. Kaum Nasrani mengatakan Allah punya anak siapa? Isa. Wa ba'dul musyrikin Arab, dan sebagian musyrikin Arab. Musyrikin Arab mengatakan Allah punya anak. Siapa nama anak Allah bagi musyrikin Arab? Malaikat. Malaikat banatullah, kata orang musyrikin. Malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Dan mereka membenci anak perempuan. Dan mereka menyukai anak laki-laki. Anak laki-laki untuk mereka. Dan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekurang ajaran dari musyrikin Arab. Kalau mereka membenci anak perempuan. Wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayidan bin kutilan. Ya, dan tentang anak kecil yang kutilat, yang di apa dia yang ditanya. Bi'ayidan bin kutilat. Kenapa? Dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Ya, bapaknya. wa idza busyira bil unsa ya iswaddat wajhuhum apa namanya, apabila mereka dikabarkan dengan kabar kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka iswaddat, menghitam, ya, marah gitu. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia murka. Nah, ini kebiasaan musyrikin Quraisy. Ya, siapa saja yang enggak suka kelahiran anak perempuan kayak seperti itu. Enggak boleh, ya. Punya anak perempuan itu bagus, punya keutamaan. Siapa yang memiliki 2-3 anak perempuan merawatnya, dapat keutamaan masuk surga. Dan kata Imam Ahmad, al-anbiya banatullah. Para nabi itu adalah ya, ayahnya para putri. Nabi Lut anaknya banyak perempuan. Rasulullah SAW anaknya mayoritas perempuan. Demikian. Baik, mana berikutnya? Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Ai laisa lahu musyarikun, bahwa Allah tidak memiliki musyarik yang bersekutu dengannya. Fi mulkihi, dalam kerajaannya. Wa rububiyatihi, dan rububiyahnya, pengaturan alam semesta ini, penciptaan alam semesta ini. Enggak ada yang demikian. Kama taqulu sunawiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum sunawiyah, yaitu dari kalangan majusi, bahwa alam ini ya tercipta dengan beberapa pencipta. Ada dewa api yang menciptakan ya, segala hal yang buruk. Ada dewa cahaya yang menciptakan segala hal yang baik. Nah, sama kayak begitu tadi. Ya, Dewi Sri khusus yang tadi apa? Padi, enggak, Dewi itu lagi. Dewi Sri akhwat ya. Dewa ini yang khusus itu ahli enggak ada. Ya. Sri itu nama cewek apa cowok? Cewek, berarti Dewi Sri akhwat itu, cewek. Setan apa itu? Intilah anak apa-apa. Nah itu ya, itu semuanya tauhid, berhala. Nah, mereka kan agama sunawiyah dan yang lainnya, mereka meyakini bahwasanya ilah mereka, Tuhan mereka banyak berbilang. Banyak berbilang. Wa nahwuhum, dan semisalnya mimman yaqulu bi ta'addudil ila aliha. Ya, dan yang selain yang semisal mereka dari orang-orang yang berpendapat bi ta'addudil aliha. Yaitu berbilangnya Tuhan. Walam yakun lahu waliyun minadzul, dan dia tidak memiliki wali penolong dari kehinaan. Ai laisa bidalilin fayahtaj ila an yakuna lahu waliyun aw wazirun aw musyirun. Maka Allah tidak memiliki dalil, tidak memiliki kerendahan, kehinaan, sehingga dia butuh kepada ya wali, penolong, awazir, pembantu, musyir, yang memberikan nasihat. Fala yuhalifu ahadan, dan Allah tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun untuk ya menyukseskan kekuasaannya, tidak demikian. Wala yastansiru bi ahadin, dan Allah tidak pernah minta tolong kepada siapapun. Tidak ada kayak begitu. Wa kabbirhu takbira, dan ya besarkanlah dia. Maknanya apa? Azimhu, agungkanlah dia. Wa ajillahu, dan muliakanlah dia. Amma yaquluhu adh-dhalimun, ya, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim tentangnya, yaitu orang-orang kufar, orang-orang zalim. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat berikutnya, ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, segala apa ada yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ayat tunazzihu jami'u makhluqatihi, yaitu seluruh makhluknya mensucikannya. Allati fis samawati, yang ada di langitnya, wa ardihi, maupun di buminya. an kulli naqsin, semuanya mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, wa aibin, dan aib celah. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah kerajaan dan miliknya lah alhamdu, pujian. Yakhtasani, keduanya ini dikhususkan bihi bagi Allah, laisa li ghairi, bukan kepada selain Allah. Ya, minhuma syai'un. Yakhtasani bihi laisa li ghairi minhuma syai'un. Keduanya ini dikhususkan bagi Allah, maka tidak ada sesuatu apapun dari selainnya yang diberikan dua hal tadi, pujian dan kerajaan kekuasaan. Wa ma kana li ibadihi min mulkiyati minal mulkiyati fahuwa min ata min ata'ihi, maka tidak ada dari hambanya, tidak ada kekuasaan dari hambanya melainkan itu min ata'ihi, melainkan itu adalah pemberian darinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha mampu atas segala sesuatu. La yu'jizu syai'un, yaitu sesuatu apapun tidak ada yang dapat melemahkan. Nah, masih panjang ya bab ini ya. Tabaraka. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat berikutnya lagi. Ya, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarik, walam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat. Tabaraka. Tabaraka itu adalah fi'lun madin, fi'il madi, kata kerja lampau. Ma'khudun minal barakah, yang diambil dari kata barakah. Tadi sudah berlalu penjelasannya. Barakah adalah an-nima wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Dan tabaraka itu enggak ada dalam bentuk fi'il madi. Antum enggak bisa kiaskan ini wazan tafa'ala. Apa fi'il mudhari'nya? Ya tafa'alu, enggak ada. Enggak bisa. Tabaraka, ya tabaraku, enggak ada seperti itu. Ini hanya dalam bentuk fi'il madi. Wa hiya annama wa ziyadah, yaitu berkembang dan bertambah, al-mustaqirrah, yang permanen, as-sabitah, ya, al-mustaqarrah, bukan mustaqirrah, al-mustaqarratu, yang permanen, as-sabitatu, yang tetap, ad-daimah, yang langgeng. Wahadihi al-lafzatu, dan lafaz ini, la tusta'malu illa lillahi, tidaklah digunakan, tabaraka, melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tustamalu illa bil lafzil madi, dan tidak digunakan melainkan dengan lafaz kata kerja madi, kata kerja lampau. Tabaraka, enggak ada ya tabaraku. Alladzi nazzala al-furqan, yaitu Allah yang menurunkan furqan. Nazzala, ya, yang menurunkan. Nazzala, ya, nazzala, yunazzilu, dengan tasdid. Ini kalau dengan tasdid nazzala yunazzilu, kan asli nazzala yanzilu, nuzulan. Nazzala yunazzilu, tanzil, ini li'ifadati tadarruj, untuk memberikan keterangan bahwasanya itu bertahap turunnya. Ya, bertahap turunnya. Yani lam yanzil jumlatan wahidan, tidak turun sekaligus Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an yang turun kepada Nabi tidak turun blok langsung terjus, enggak. Tapi bertahap di Gua Hira dulu, surah apa? Al-Alaq. Sampai nanti ayat terakhirnya di Madinah. Nah. Alladhi, ya, nazzal al-furqan, yang menurunkan secara berangsur-angsur al-furqan. Al-furqan, apa itu al-furqan? Yaitu ayat al-Quran. Al-furqan adalah al-Quran. Summiya bi furqanan, kenapa dinamakan furqan, al-Quran? Furqan itu artinya apa furqan? Dari kata farqun. Ah, apa artinya? pembeda. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena Al-Qur'annya yang membedakan. Memecah, membedakan antara hak dan batil. Membedakan antara mana yang huda wa dolal. Membedakan mana yang tauhid dan syirik. Membedakan mana yang mana yang sunnah bid'ah. Membedakan mana yang ta'ah dan maksiat. Nah, ini Al-Qur'an. Jadi sifat penamaan pembeda, pemecah itu enggak selalu tercela. Terkadang terpuji. Umar bin Khattab dijuluki apa? Umar bin Khattab Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Ya. Tukang yang memecah. Yang memecah. Yang memecah belah. Ya. Maksudnya apa? Yang membedakan. Yang memecah mana yang hak, mana yang batil. Ini Umar. Ditanya Aisyah, man sama Umar bin Faruq? Siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq? Kata Aisyah, Rasulullah SAW. Yang ngasih nama ada Rasulullah. Jadi kalau ada julukan, kamu jangan memecah belah. Ini gak selalu tercela, terkadang terpuji. Oh iya. Mesti dipecah antara syirik tauhid. Mesti dipecah taat maksiat. Ya. Jadi tidak selalu tercela. Dan itulah konsekuensinya dalam dakwah. Walaupun itu pun mesti dengan hikmah. Wal mau'idhah al-hasanah. Dan dengan pengajaran yang baik. Tapi kalau ternyata memang terjadi perpecahan, itulah sunnatullah. Konsekuensinya demikian. Ya, bisa dipahami sini. Nah, tapi kalau sengaja memecah belah tanpa adab, ya, dan demikian, itu baru tercela. Ya. Tapi kalau sudah mengikuti prosedur dakwah, sudah mengikuti prosedur, aturan baku yang tertera dalam Al-Quran, hadis, dan petuah-petuah para ulama, ternyata jadi terpecah belah manusia. Ya sudah, itulah memang sunnatullah. Itulah memang realita yang sudah terjadi sejak dahulu sampai saat ini. Ya. Makanya Abu Jahal ya, berdoa kepada Allah agar dibinasakan Rasulullah SAW yang telah memecah belah kaum musyrikin Quraisy katanya. Abu Jahal berdoa, ya Allah binasakanlah orang yang telah memecah belah ya kami katanya. Siapa? Rasulullah. Abu Jahal doa kepada Allah. Ya, syirik-syirik juga doa kepada Allah, tapi enggak bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena dia juga berdoa, beribadah kepada selain Allah. Penentangan dia terhadap Rasulullah SAW, penolakan dakwah dia, penolakan dakwah Rasulullah SAW yang dia lakukan enggak bermanfaat. Dia berdoa kepada Allah. Nah, ya. Tapi kalau musyrikin Quraisy berdoa, musyrikin siapapun berdoa di saat itu kepada Allah, kata para ulama, dengan ikhlas itu bisa dikabul. Dia memurnikan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya. Musyrikin Quraisy yang mereka berada di fulk Bahtera, di lautan, terombang ambing. Fadallaha mukhlisina lahuddin. Allah kabarkan, maka mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Tapi kalau sudah sampai ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Berbuat syirik lagi. Tapi kalau mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, bertauhid, nah, ini bisa dikabulkan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan di dua ayat ya, di surah Al-Ankabut dan yang lainnya, yang ini merupakan penjelasan para ulama. Dengan ikhlas, dengan ikhlas. Kalau Abu Jahal berdoa kepada Allah, minta Rasulullah dibinasakan, gak mungkin dikabulkan. Enak aja Abu Jahal. Dia berdoa dengan ikhlas. Nah, ini dikutip oleh para ulama ya. Oleh Ibnu Hisham, oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam sirahnya ya, dan yang lain. Kemudian Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, kepada hambanya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Quran secara berangsur-angsur ya, kepada hambanya. Hambanya siapa ini? Yakni Muhammadan yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian. Ya, ungkapan dengan julukan hamba ini adalah pujian. Ya. Hadhihi sifatu madhin, ini adalah sifat terpuji wasanain dan sanjungan hamba Allah. Ini disandarkan mudhof-mudhofun ilaih. Nah, apabila disandarkan kepada Allah itu ada beberapa keadaan. Bisa terpuji, tercela. Ya, semisal a'da'ullah, adu'ullah, musuh Allah tercela. Tapi kalau Abdullah terpuji, Rasulullah, Nabiullah terpuji, Baitullah rumah itu jadi terpuji. Ya, jadi terpuji. Baitullah rumah Allah jadi terpuji. Tapi kalau a'da'ullah tercela. Atau yadullah, yadullah, kemudian tangan Allah, ya, kemudian apa namanya, sam'ullah, pendengaran Allah, itu sifat Allah. Ya. Nah, ini yang dalam bentuk pujian. Li'annahu adafahu ilaihi idafata tashrifin. Karena Allah menyandarkan beliau, menyandarkan Nabi ilaihi kepadanya itu dengan bentuk idafata tasyrifin, dengan bentuk penyandaran, ya, pemuliaan, wa takrimin sama ya dengan penyandaran yang memuliakan, fi maqami inzalil qur'ani alaihi, dalam konten diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau, liyakuna lil alamin, agar ia menjadi untuk seluruh alam, yaitu al-insi wal jinni, baik manusia maupun jinnya, ya, nazira, sebagai pemberi peringatan. Lil insi wal hada min khususiyatihi, ini termasuk kekhususan beliau SAW. Kalau sebagian nabi, seluruh nabi sebelum beliau itu hanya diutus kepada kaum tertentu, umat tertentu, pada masa waktu tertentu. Tapi kalau Rasulullah SAW, setelah beliau diutus, tidak ada nabi di setelahnya, maka masa kenabian beliau, masa risalah beliau itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Dan tidak hanya untuk orang Arab, tetapi semuanya. Seluruh manusia, timur, barat, utara, selatan. Ya. Bahkan bukan cuma manusia, jinnya juga. Jinnya juga. Maka jin-jin, semuanya itu entah namanya, apa namanya, kuntilanak, gondoruo atau yang lainnya, mereka wajib beriman kepada Allah dan Rasulullah, bersyahadat dengan syahadatain. Dan para jin-jin prianya wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menumbuhkan jenggot diantaranya. Ya, jin-jin wanitanya wajib mengikuti syariat Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pakai hijab. Jadi kalau jin muslimah pakai hijab, jangan mau dibohongin masjid. Ya. Ini bisa dipahami gini. Bisa dipahami enggak? Jadi jin wajib mengikuti sunnah. Wajib mengikuti sunnah enggak jin? Wajib. Mereka kalau makan mesti tangan kanan. Ya. Kalau mau tidur ikutin doa. Ya. Ini afwan ya. Bukan wajib dalam artian ngikutin itu jadi wajib, tapi dalam artian mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah itu wajib bagi mereka. Ya, mereka nggak boleh terpedaya dengan aliran-aliran bid'ah. Jin ada bid'ahnya juga. Nah, ya, sebagaimana yang dikutip di kitab-kitab salaf ya, bosannya di antara jin ada yang Mu'tazila, ada yang Nasrani. Nah, ya, di antara jin ada yang Jahmiyah, Mubtadi, ada jin yang ahli bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Ya, dikisahkan ya, bahwasanya ketika pergantian rumah ya, di kisah era salaf ya, ada jin yang sampai keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena manusia yang menunggu di rumah itu akidahnya Mu'tazila. Jinnya berarti apa? Ahli sunnah. Allahu a'lam. Nah, nadhira, nadhira itu ya, ini kan artinya munzira, munzir. Ya, anzara, yunziru, munzir. Ya, yang memberi peringatan. Ma'khudun minal indar, yang diambil dari kata indar, memberi peringatan. Wahwa al-i'lamu, yaitu memberitahukan, ya, bi asbabil makhafati, memberitahukan hal-hal, sebab-sebab yang menakutkan. Jadi kalau nazir itu memberi hal-hal yang untuk menakut-nakuti. Kalau kamu enggak beramal, neraka. Kalau basyir, yang memberi kabar gembira. Kamu beramal, masuk surga. Ya, wa qawlu liyakuna, agar ia hamba Allah itu, Muhammad SAW itu menjadi, ini adalah ta'lilun, sebab li inzalil furqani alaih. Ya, sebab diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau. Jadi agar beliau menjadi pemberi peringatan. Ya khussuhu bi risalati al-amati. Ai ya khussuhu bi risalati al-amati. Yaitu ya beliau dikhususkan dengan risalah, dengan kerasulan yang umum. Ini masih panjang ini ya. Kita cukupkan apa lanjut terus? Summa wasafa nafsahu subhanahu bi arba'i sifatin. Ya Allah kemudian mensifati dirinya dengan 4 sifat. Saya rasa cukup ya. Panjang ini ya. Ini enggak kelar nanti sampai jam 9 lewat juga ini. Ya, sebelum nanti masuk ke isbat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Pekan depan ini kita sudah masuk Ramadan. Maka dars kita pindah ke hari Sabtu seperti biasa dari kajian sebelumnya syarah salah satu usul ya maupun Masail Jahiliyah dulu di sana ya. Di kajian kita setiap Jumat malam ini dari kajian kita salah satu usul tahun-tahun sebelumnya, kalau masuk Ramadan kajian tetap jalan. Tapi bukan hari Jumat, tapi pindah ke hari Sabtu pukul 16.30. Ya, sambil buka puasa. Orang-orang hari Sabtu ngabuburit jalan-jalan. Malah berpotensi datang maksiat. Nah kita ya, ngabuburitnya ngaji, nunggu bukanya. Ya meneruskan kajian akidah al-wasitiyah kita. Ya jadi sampai 2 atau 3 pertemuan di Ramadan nanti diumumkan oleh Pak Eko. Ya Mas Syawalnya itu kapan mulai aktif lagi nanti di pertemuan terakhir di hari Sabtu di Ramadan. Ya jadi mulai pekan depan kita bukan hari Jumat. Hari Jumat malam terawih silakan di masjid masing-masing. Di masjid masing-masing, jangan ke masjid-masjid yang oh yang sunnah, oh yang ini yang itu, ini dimarahi oleh Imam Ahmad. Enggak boleh seperti itu, ya. Kalau masjid kita biasa sholat di situ, ya di situ. Ya. Oh, tapi masjid saya 2-3 yang saya mau yang sunnah 11, walah gaya. Ya, ya sudah, enggak masalah 2-3 juga. Kecuali di masjid tempat antum itu ada kuburan di dalamnya atau imam kun atau bacaannya yang membatalkan sholat tidak tumanina cepat sekali. Nah, baru silakan cari ya tempat terawih yang lain. Kalau kita terawih di tempat kita masing-masing. Ya, jangan cari-cari mana nih yang sunnah, yang ini yang itu. Itu justru enggak sunnah. Ya, itu justru enggak sunnah. Ya, nah, ya. Ada yang mau didiskusikan, dikritik? Silakan, tafadhol.